Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwah wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah dari rumah-rumah kita menuju taman-taman sorga. Semoga apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang keluar berangkat dari rumahnya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan untuk kita semua menuju surganya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada setiap manusia yang berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ikhwah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di pagi hari ini, sebagaimana telah kami informasikan kepada panitia, kita akan membahas sedikit, mengupas walaupun tidak secara mendetail, sebuah risalah kecil, sebuah kutaib yang pertama kali saya dapatkan beberapa tahun silam ketika seorang sahabat saya menunjukkan risalah yang kecil ini. Sebuah risalah berjudul Al-Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah Wa Qararatha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang diserukan oleh fitrah manusia sekaligus ditetapkan oleh syariat Islam. Risalah kecil ini ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab ini sesungguhnya tidak terlalu tebal, dan sebagian penerbit di negara kita pernah menerjemahkannya hanya dengan judul yang berbeda, sehingga seharusnya, idealnya, bahwa penerjemahan itu tidaklah minimal gitu ya, tidak memalingkan dari asli judul buku tersebut. Ternyata ketika saya membeli terjemahannya, dengan judul yang berbeda dengan kitab risalah aslinya, ya sebetulnya esensinya sama saja. Hanya mungkin secara informasi, kalau seandainya buku itu diterjemahkan sesuai dengan aslinya, itu akan kita kenal insyaallah ta'ala. Buku aslinya tidak kurang dari 60 halaman dalam format kecil atau dalam format kutaib, dan sebagiannya sudah, alhamdulillah, saya juga sudah bisa mendownload dari filenya dengan judul yang tadi, Al-Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah Wa Qararatha Asy-Syari'ah. Apa sesungguhnya tema dari kutaib ini atau risalah ini? Sesungguhnya dari judulnya saja sudah bisa kita tebak. Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang hak-hak yang sesungguhnya fitrah manusia yang salimah, kondisi fitrah manusia yang belum tercampuri kesyirikan, kebid'ahan, akalnya masih sehat gitu ya, pasti akan menyerukan untuk menunaikan hak-hak ini. Kemudian dipertegas, ternyata syariat Islam pun demikian, mentakrir, menetapkan tentang hal-hal ini. Sang pemberi komentar terhadap kitab ini mengatakan bahwa risalah ini menjelaskan tentang ma'alal muslimin, apa-apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Karena nanti kita akan sedikit kupas apa sesungguhnya makna hak di dalam lughatul arabiyah. Apakah hak itu sama dengan bahasa kita? Mungkin para ikhwah termasuk saya dulu ketika sekolah, di sekolah dasar, sekolah menengah yang umum, itu sering di satu mata pelajaran diungkap tentang hak dan kewajiban begitu ya. Ada hak dan kewajiban. Meskipun penekanannya adalah sebagai hak berwarga negara, hak terhadap hak kita yang diakui di negara kita, baik dalam masalah agama, dalam masalah berpolitik dan seterusnya. Tapi itu tidak akan kita bahas. Kata Syekh, sang pemberi komentar terhadap risalah ini, bahwa kitab ini menjelaskan tentang ma'alal muslimin, apa-apa yang menjadi kewajiban muslimin, min hukukin wa wajibatin, yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yalzamuha au yulzimuhum atamasuk biha, yang mengilzam, yang mengharuskan kepada kaum muslimin untuk atamasuku biha, menjaga, berpegang teguh, memperhatikan masalah ini. Wal'addu alaiha, dan menggigitnya. Ini sebuah kinayah yang sangat luar biasa. Ketika para ulama menjelaskan tentang hadis Addu alaiha bin Nawajib, hadis yang menjelaskan Rasulullah memberikan perumpamaan bagaimana kita harus memegang sunnah ini di akhir zaman dengan menggigit, dengan gigi geraham, itu sebuah ungkapan cara memegang yang paling kuat gitu ya. Kalau kita megang dengan tangan saja itu masih bisa goyah. Ini mah sudah dipegang, kemudian digigit, dan digigitnya pun dengan gigi yang mana? Geraham, gigi yang paling belakang. Silakan coba megang sebuah tongkat sapu begitu ya, digigit saja, kemudian dicoba diambil. Itu biasanya susah untuk melepaskannya. Nah, itulah tema dari risalah yang saghir ini, risalah yang kecil ini, namun kathir al-faidah, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ikhwa wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan al-haq? Yang Syekh mengungkapkan dengan kalimat al-hukuk. Hukuk sendiri itu merupakan bentuk plural atau jamak dari kata haq. Al-haq dijelaskan oleh para ahli lugah adalah al-wajib, as-sabit, al-mu'akkad. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kewajiban yang kokoh, yang tetap dan sangat ditekankan. Al-wajib, as-sabit, al-mu'akkad. Dan kata al-haq itu sendiri merupakan lugatus syariah. Kita akan dapati kata hak ini digunakan dalam Al-Quran pun demikian dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang menyebutkan tentang hak, firman Allah, wa ati dal haqqi haqqah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslimi situn. Jadi ungkapan hak itu sendiri adalah bahasa syariat, bukan bahasa yang datang kemudian dari kalangan khalaf. Bahasa sunnah, bahasa Al-Quran, bahasa sunnah, dan keduanya ini adalah lugatus syariah, bahasa syariah. Lalu apa saja sesungguhnya hak-hak yang ditetapkan oleh fitrah dan juga diserukan oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat? Kita berikan dua mukadimah sebelum kita mengurai tentang hak-hak ini. Mukadimah yang pertama, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Nubdzah Al-Aqidah atau Syarah Usulul Iman, beliau mengatakan al-Islamu aqidatun wa syari'atun. Bahwa agama Islam ini terdiri dari akidah dan syariah. Al-Islamu aqidatun wa syari'atun. Akidah adalah bagian daripada dinul Islam yang berisi tentang keimanan-keimanan, tentang kewajiban-kewajiban yang sifatnya i'tiqadi, iman kepada rukun iman yang keenam ataupun cabang-cabang yang lainnya. Adapun yang kedua, asy-syari'ah adalah bagian daripada dinul Islam yang terkait dengan jawarihul ibad, dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya badani. Nah, dari mukadimah yang pertama ini kita akan menentukan bahwa hak-hak yang ada dalam Islam ini ada yang bersifat i'tiqadi, ada yang bersifat amali. Itu yang pertama. Seperti contoh umpamanya, di antara hak yang paling besar adalah hak kepada Allah, hak Allah kepada kita, beriman akan wujudnya Allah. Maka itu terkategorikan apa? Bagian hak yang masuk ke dalam ranah i'tiqadi. Lain hanya dengan sholat. As-salatu al-mafruduh, sholat yang wajib. Maka ini menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, masuk ke dalam ranah amali, amal jawari secara dominan. Itu mukadimah yang pertama. Nanti kita akan jelaskan dan ikhwah bisa mengkategorikan ini kira-kira hak yang mana ini. Apakah hak yang masuk ke wilayah akidah atau kepada wilayah syariah. Mukadimah yang kedua, bahwa di dalam Islam kaitan dengan hak ini selalu terhubung dengan dua kata, yaitu kata al-adl, adil, dan ihsan. Maka gambaran hak yang ada di dalam Islam akan berbeda dengan gambaran hak yang dikenal merupakan buah pemikiran manusia. saya sempat sebelum kesini mencoba melihat-lihat gitu. Di dalam produk manusia itu tentang hak itu cukup banyak juga ternyata. Apalagi yang sekarang sedang banyak didengung-dengungkan ya, yaitu hak asasi manusia. Ada hak kekayaan intelektual. Banyak sekali hak. Dan sebagiannya memang ada yang syar'i, ada yang bukan syar'i. Nah, jadi adil dan ihsan adalah dua sikap di dalam kita menunaikan hak-hak tersebut. Tauhid adalah keadilan yang paling adil. Apa alasannya? Karena menempatkan hak yang paling besar, yaitu hak Allah, pada sahibul haknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibadah yang merupakan hak Allah kepada hamba-hambanya diberikan kepada selain Allah atau diserikatkan, maka jadilah itu lawan daripada keadilan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Dan adil di dalam Islam itu tidaklah seperti ungkapan sama rasa sama rata begitu ya. Itu mah adil menurut siapa? Iya, adil menurut satu paham yang cukup legendaris ya di negara kita, legendaris karena banyak menimbulkan gejolak politik yang cukup besar. Di dalam Islam bahwa konsep adil itu adalah, mungkin ikhwah sudah tidak asing lagi ya, wad'u syai'i fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering memberikan gambaran kalau di antara kita punya anak, yang satu sudah duduk di perguruan tinggi, yang satu di PAUD umpamanya. Sebagai orang tua kita wajib memberikan nafkah, di antaranya nafkah pendidikan. Sebagai contoh uang saku begitu ya. Kalau seandainya kita memberikan uang saku yang sama kepada anak kita yang di PAUD dengan yang di perguruan tinggi, sebut saja misalnya untuk ongkos harian 10.000, sama. Yang di PAUD 10.000 dan yang di perguruan tinggi 10.000, itu adil bukan? Sesungguhnya tidak ya. Kalau warisan laki-laki dan perempuan sama, adil tidak? Adil tidak? Tidak. Yang adil bagaimana? Bah 21. Bahwa laki-laki dua kali bagian perempuan. Itulah adil. Jadi adil bukan apa? Bukan sama rasa sama rata. Baik, itu mukadimah yang kedua. Jadi al-adlu ruhu syariatil Islam. Bahwa keadilan itu merupakan ruhnya syariat Islam. Kalau bahasa teknik mah core-nya gitu ya. Ruhnya. Keadilan itu adalah ruh syariat Islam. Dan di antara mahasin, di antara kebaikan dinul Islam adalah mura'atul adli wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Di antara keistimewaan Islam selain adil, perincian daripada adil itu sendiri adalah Islam mensyariatkan agar setiap kita memberikan kepada orang yang memiliki hak sesuai dengan apanya? Haknya. Min ghairi guluwin wala taqsir. Jadi hak itu diberikan tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi prinsip al-insaf, al-adl, wal-wasatiyah. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu, dan menempatkan setiap orang yang memiliki kedudukan dalam Islam manzilah sesuai dengan manzilahnya. memberi nasihat kepada umara akan berbeda dengan memberikan nasihat kepada tetangga kita. Kenapa? Karena keduanya memiliki manzilah yang berbeda. Itu contohnya. Baik. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, mari kita jelaskan setelah saya berikan dua mukadimah dan satu pemaparan tentang sedikit dari kitab beliau, baik judul, kemudian penulis dan isi dari risalah ini. Syekh mengatakan di dalam kitabnya tentang hukuk ini, dan sebelum saya rinci, di dalam Al-Quran itu ada sesungguhnya ayat yang dikenal oleh para ulama dengan nama Al-Ayah Fi Bayan Al-Hukuk Al-Ashrah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang 10 hak yang wajib bagi kita untuk menjaganya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Boleh ikhwah menandai, yang dimaksud dengan ayat Al-Hukuk Al-Ashrah ini adalah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Nah, 10, ada 10, bagi ikhwah yang bawa mushaf boleh dilihat sambil sama-sama menghitung begitu. Apakah betul ada 10? Pasti betul ya, karena ini bukan kalam saya, kalam ulama, kalam mufassir yang menjelaskan tentang ayat ini. Nah, ini menjadi ayat yang pokok atau umdah di dalam kita menjelaskan al-hukuk da'at ilaihal fitrah wa qararatha asy-syariah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah hak yang pertama. Hak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hak kedua. Hak siapa? Hak Allah atau hak makhluk? Hak makhluk. Yang ketiga, wabidil kurba. Berbuat ihsan kepada dzawil qurba, kerabat. Ini yang ketiga. Hak makhluk juga ya. Baik. Kemudian wal yatama. Ini yang keempat. Hak anak-anak yatim. Yang kelima, wal masakin. Termasuk di dalamnya fuqara. Karena fuqara dan masakin ini idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, begitu ya. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan miskin saja including gitu ya, masuk di dalamnya fuqara gitu. Walaupun secara derajat bahwa orang yang ada dalam taraf fuqara itu lebih bagaimana? Lebih dibilang susah, lebih susah gitu ya, dibilang parah, lebih parah daripada orang miskin. Meskipun sesungguhnya kita semua adalah fuqara, hanya fuqara kepada yang maha kaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, wal jar dzil qurba, tetangga yang dekat, baik dekat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dekat secara maknawi ataupun dekat secara makani ya, rumahnya sebelahan. Tapi ada tetangga yang dekat tapi rumahnya jauh. Kita akan bahas nanti kalau sempat waktunya. Kemudian yang ketujuh, wal jaril junub, tetangga yang jauh. Yang kedelapan, wasahib bil jambi, teman yang ada di sisi kita. Sebagian mentafsirkan adalah istri kita. Jadi hak seorang suami kepada istri dan sebaliknya. Yang kesembilan, wabni sabil, ibnu sabil, mereka yang kehabisan perbekalan di jalan. Dan yang kesepuluh, wama malakat aimanukum, hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Semuanya ada berapa? 10. Insyaallah pas ya. Nah, ayat ini ikhwati fillah wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum dikenal dalam kalangan para ulama sebagai ayat yang menjelaskan tentang al-huquq al-ashra, 10 hak yang bagaimana tadi wajib kita untuk muro'ah dan 'addu 'alaiha, menjaganya. Nah, termasuk ayat setelahnya sesungguhnya bagi ikhwah yang memiliki kitab tauhid di rumah bisa dilihat kembali. Termasuk ayat setelahnya setelah Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan ayat hukuk al-ashra, itu ada ayat yang dikenal dengan al-wasoya al-ashra. Ayat yang berisi 10 wasiat. 10 wasiat, 10 hak. Kalau dicari benang merahnya itu sama-sama aja begitu. Ayat setelahnya dalam surat Al-An'am ayat 151. Itu juga sama, jumlahnya ada 10. Ayat yang berbunyi Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Sama ya? Insyaallah sama. Hanya ada sebagian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Sehingga kalau digabungkan, hak-hak dalam Islam itu sangat banyak sesungguhnya. Meskipun Syekh Utsaimin di sini hanya menyebutkan 10 hak yang akan beliau jelaskan dalam risalah beliau itu. Hanya 10 hak saja. Ya, silakan di murojaah saja tentang dua ayat tersebut. Mudah-mudahan bisa menguatkan atau bisa menambahkan beberapa poin yang akan kami ambil dari kitab beliau, yaitu kitab Syekh Utsaimin dalam menjelaskan hak ini. Baik ikhwah sekalian, secara global beliau rahimahullahu taala di dalam kitabnya akan menjelaskan 10 hak yang sebagiannya ada di dalam dua ayat yang tadi. Yang pertama, Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang hukukullahi ta'ala, tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Sebagian guru saya menyebutnya ini kewajiban asasi manusia. Kalau sebagian orang meneriakan hak asasi manusia, kita meneriakan kewajiban asasi manusia. Apa itu? Tauhid. Aneh ya. Nah, yang kedua, hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjelaskan, menguraikan secara global tentang hak-hak nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian kitab memasukkan bahwa hak kepada nabi ini sesungguhnya adalah bagian daripada hak kepada Allah. Jadi hak kepada Allah itu banyak, hak kepada nabinya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, termasuk di dalamnya. Tapi Syekh di sini merinci, karena ini menjadi perhatian, agar menjadi perhatian kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hukukul walidain. Ini ada di dalam ayat yang tadi. Hak-hak kedua orang tua. Yang keempat, hukukul aulad, hak-hak anak-anak kita. Teringat ceramah Ustaz Abdul Zain, selama ini kita mengenal ada anak durhaka kepada orang tuanya. Dan beliau mempopulerkan ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Pernah dengar ikhwah sekalian penjelasannya mungkin ya? Ustaz Abdul Zain. Saya juga kaget. Oh iya juga, ternyata ada ya. Anak kalau anak durhaka kepada orang tua, ada, sering diajarkan. Bahkan ada mitos tentang masalah ini. Ada ceritanya, walaupun dusta. Tapi kalau orang tua durhaka pada anaknya, pernah dengar penjelasannya gitu? Misalnya ada kisahnya, ini kisah seorang anak, seorang ayah durhaka pada anaknya jadi batu gitu. Gak ada ya, gak ada gitu. Tapi sesungguhnya ada dalam Islam. Jadi orang tua yang bagaimana yang tidak menunaikan hak-hak anaknya. Yang kelima, kata beliau, hukukul aqarib, hak-hak kerabat dekat. Sehingga kalau nanti tidak sempat, ikhwah bisa menyempurnakan masing-masing di rumahnya. Yang keenam, hukuk az-zawjaini, hak-hak suami istri bagi yang telah memilikinya. Tapi tidak salahnya membekali diri sebelum itu. Yang ketujuh, hukukul wulad waro'iyah, hak-hak pemerintah dan rakyat. Yang kedelapan, hukukul jiran, hak-hak tetangga. Yang kesembilan, hukukul muslimina umuman, hak-hak saudara kita kaum muslimin secara umum. Dan ada risalah tersendiri yang ditulis oleh Syekh Soleh Al-Sheikh, menteri dalam masalah ini, Al-Hukuk, apa judulnya lupa. Ada yang ingat ikhwah? Hukuk Al-Ukhuwah ya, hak-hak persaudaraan. Boleh di browsing juga dicari. Hukuk Al-Ukhuwah, hak-hak persaudaraan, karya Syekh Soleh Al-Sheikh Hafizullah Ta'ala. Menteri apa ya sekarang? Menteri Saudi. Kitab-kitabnya sangat banyak sekali dicetak dan sebagiannya sudah sampai ke negara kita. Baik secara kitab tauhid, secara akidah wasithiyah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang 10 yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini adalah hukuk ghairi al-muslimin, hak-hak non-muslim. Barangkali ada yang bisa, kira-kira mana yang belum masuk ya? Mencukupi semuanya insya Allah ya. Hak kepada binatang ada gak? Ada ya? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita ihsan kepada segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Sehingga dalam kitab Syekh Sulaiman al-Ashqar tentang pengaduan seekor sapi kepada pemiliknya. Gara-gara apa? Gara-gara sapi itu diperuntukkan bukan sesuai haknya. Dalam hadis itu dikatakan sapi ini mengadu ya kepada Allah kelak di yaumul kiamah. Sapi itu katanya buat membajak, bukan untuk ditunggangi. Sapi protes, menghisap kepada Tuhan. Nah, makanya itulah ruh yang pertama daripada hak ini harus adil. Kalau misalnya kuda bisa dinaikin, betul? Kerbau bisa ditunggangi. Tapi kalau domba bisa gak ditunggangi oleh kita? Tidak. Dan bila maksa kuda, maaf, kambing itu kita tunggangi, maka kita zalim dan kita tidak menunaikan haknya. Banyak ya sesungguhnya. Baik, ikhwah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, mari kita mulai sedikit mencoba membahas dari 10 hak ini satu persatu. Dan kita akan mulai daripada hak yang pertama, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqul awal, haqqullahi ta'ala, kata beliau. Hak yang pertama yang ditetapkan oleh fitrah, diserukan oleh fitrah dan diserukan oleh syariat, ditetapkan oleh syariat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hadzal haq ahaqqul huquq wa aujabuha wa a'dhamuha. Bahwa hak Allah ini adalah hak yang paling besar, yang paling wajib, yang paling harus didahulukan oleh setiap kita. Karena dari dua ayat yang tadi saya bacakan dari kitab Tauhid, baik dalam ayat Al-Hukuk Al-Ashraq atau ayat Al-Wasoya Al-Ashraq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya yang paling pertama. Dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Allah meletakkan yang pertama. Itu menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah adalah hak yang paling besar, hak yang paling utama yang harus segera kita sempurnakan, harus kita pertama kali kerjakan dan kita tunaikan. Termasuk dalam ayat Al-Wasoya Al-Ashraq, Allah mengharamkan keharaman yang paling besar dan menyebutkan yang pertama, yaitu apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Itulah keharaman yang paling besar, kesyirikan. Karena kesyirikan itu langsung menghabiskan atau memalingkan hak Allah yang paling besar. Nah, dan bila kita sedikit merenungi, mengapa hak Allah itu menjadi hak yang paling besar bagi kita? Ini terkait karena kebaikan Allah kepada kita. Sore hari kemarin saya menjelaskan tentang bahwa Allah itu sempurna kebaikan kepada hamba-hambanya, memberikan berbagai nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, segala kenikmatan yang ada pada kalian, nikmat yang zahirah, nikmat yang batinah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai hak terbesar adalah bentuk syukur kita yang paling besar kepada Allah. Dalam hal ini memang ada hadis yang secara khusus disebutkan pula oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak yang menjadi tanggungan Allah bila seorang hamba menunaikan hak Allah? Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sederhana, to the point, dan besar sekali pesan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kata Rasul bahwa hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar hamba-hamba itu beribadah kepada Allah. Cukup tidak? Tidak. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Karena ibadah saja tanpa mengingkari kesyirikan itu belumlah dikatakan sebuah tauhid. Tauhid itu harus menggabungkan keduanya, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, pamayyakfur bitagut wa yu'min billah. Itulah tauhid. kufur kepada tagut, mengingkari tagut, mengingkari peribadahan, mengingkari segala bentuk kesyirikan dan beribadah kepada Allah. Itulah sesungguhnya hak Allah. Jadi bila ada orang yang misalkan dalam gambaran kita, dia rajin melaksanakan ibadah haji tiap tahun barangkali ya, umroh juga tiap tahun, sedekahnya juga tak terhingga banyaknya, tetapi di sisi lain dia masih menyekutukan Allah, misal berdoa kepada mayit, ini sudah dikatakan tauhid atau belum? Belum. Kenapa? Dia beribadahnya sudah, tetapi belum apa? Belum ijtinab at-taghut, belum meninggalkan kesyirikan. Nah, maka seperti ini sesungguhnya dia belum menunaikan hak Allah. Mendingan juga iktisad, al-iktisad fi sunnah, begitu ya kata Ibnu Abbas. Sederhana, biasa-biasa saja dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan, termasuk syirik itu bagian daripada kebid'ahan. Kalau ngaji di sini habis berapa itu kalau berangkat dari rumah? Tidak akan puluhan juta, Pak. Itu. Tapi insyaallah kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kedatangan kita semua kemari berbekal keikhlasan itu menjadi ganjaran yang luar biasa. Daripada di kampung saya ini, kampung saya bukan ya, bukan. Di Tasikmalaya itu ada sebuah tempat mungkin sudah tidak asing lagi. Itu orang ziarah dari puluhan-puluhan bahkan ratusan kilo menggunakan konvoi bis yang cukup banyak, habis jutaan rupiah itu. Hanya sekedar apa? Sekedar ziarah ke sana, berdoa di sana gitu. Nama tempatnya Pamijahan. Nah, itu barangkali kalau Ikhwan masih penasaran sambil main ke Tasik nanti saya antar. Bagaimana orang jauh-jauh, Pak? Saya pernah bertemu dari Madura. Walah, jauh-jauh dari Madura ke Tasik, itu bisnya besar-besar. Dan celakanya juga ini pemerintah memanfaatkan gitu ya. Ada apa nih? PAD ya. Pendapatan asli daerah. Jadi aja objek wisata. Ya, udah itu mah kelop deh. Kesirikan dikasih wasilah, ada yang ingin dikasih sarana. Siapa yang salah ya? Allahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali kepada hak Allah yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak boleh syirik. Kalau kita merenungkan, ikhwah sekalian, akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, perintah-perintah tauhid itu sering digandengkan dengan jangan syirik gitu. Ibadah jangan syirik, ibadah jangan syirik. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sering seperti itu. Jadi ibadah saja tidak cukup kalau tidak bermodalkan tauhid. Anu penting mah ibadah sebenarnya. Sunda. Yang penting mah ibadah. Ya. Perhatian kepada tauhidnya kurang, ya. Capek gawe teka pake, kata orang Sunda itu ya. Dia banyak berusaha tetapi tidak memikirkan prinsip-prinsip dasarnya, dia akan bekerja namun tidak ada ajarnya. Tidak ada pahalanya. Nauzubillahi min dzalik. Kita sering berlindung ya kepada Allah. Wa'udzubika min ilmin la yanfa wa min amalin apa? Tanya. Wa min da'watin la yustajabalah ya. Termasuk doa yang tidak diijabah. Nah, termasuk doa itu adalah amal ibadah kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yaitu amalan-amalan yang tidak berbekal kepada tauhid dan juga tidak berbekal kepada mengikutinya kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara terperinci hak Allah atas kita agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya itu secara tafasilnya banyak bentuknya. Maka beredar di bawah beribadah kepada Allah itu pertama adalah hak Allah agar kita beriman kepadanya. Al-imanu billah. Ini rukun iman yang pertama. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW banyak mengungkapkan masalah ini. Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Utsaimin pun menegaskan, ternyata iman kepada Allah juga memiliki cabang-cabang gitu ya. Beriman kepada wujudnya, beriman kepada wujudnya Allah, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira penjelasan tentang iman kepada Allah sudah sering, dan mudah-mudahan sebagai bentuk mudzakarah saja mengingatkan dan memantapkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, selain itu, tafasil daripada ibadah kepada Allah yaitu ma'rifatuhu. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi membuat risalah yang khusus tentang kewajiban ma'rifatullah ini dalam kitabnya Salasatil Usul atau Usulus Salasah, tentang pertanyaan man rabbuka. Ma'rifatullah ini menjadi hak Allah selanjutnya yang sebetulnya bagian daripada beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam masalah ma'rifatullah ini, beliau mengatakan bahwa ma'rifatullah ini memiliki 5 tingkatan. Memiliki 5 tingkatan. Yang pertama kata beliau adalah ma'rifatu rububiyatillah. Kembali kepada tauhid. Mengenal sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal, meyakini dengan seyakin-yakinnya dialah Allah yang telah menciptakan kita semua makhluk, Rabbul Alamin. Yang kedua, ma'rifatu uluhiyatihi. Mengenal hak uluhiyahnya Allah. Mengenal hak diibadahinya Allah. Yang dikaji dalam kitab Tauhid dan yang semisalnya, dijelaskan tentang hak Allah untuk diibadahi dengan segala bentuk ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah jawari, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ma'rifatu asma'ihi wa sifatih. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama banyak mengkhususkan tentang masalah ini. Dan memahami nama-nama Allah dan sifatnya itu merupakan ilmu yang paling menghadirkan di dalam diri seorang hamba keikhlasan. Paling menumbuhkan dalam diri seseorang nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Malik bin Dinar rahimahullahu taala pernah mengatakan di dalam sebuah kitab dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Sittul Durar min Ahlil Athar. Beliau mengucapkan seperti ini, kharaja ahlu dunya minad dunya wa lam yadhuku ma atyabu fiha. Banyak orang meninggalkan dunia alias maut, meninggal dunia. Walam yadhuku ma atyabu fiha. Tetapi sayang, kebanyakan dari mereka itu belum merasakan sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling manis yang ada di dunia. Apa itu ya katanya? Apakah kehidupan, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, pasangan yang sempurna? Bukan. Sehingga beliau ditanya, wa ma hiya ya Aba Yahya? Apa itu wahai Abu Yahya? Kunyah daripada Malik bin Dinar. Fakila ma'rifatullah. Wah, mantap ya. Dia mengatakan, yang termanis, yang terindah yang ada dalam kehidupan dunia ini ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu diantaranya tadi, mengenal nama-nama dan sifatnya. Baik, Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, dari cakupan mengenal Allah, ma'rifatullah itu adalah ma'rifatu awamirihi wa nahyihi. Mengenal, mengetahui perintah-perintah Allah sekaligus larangan-larangannya. Apa yang halal bagi hambanya, apa yang haram bagi hambanya. Jangan seperti ada pemahaman di sebagian kaum muslimin, kalau orang itu sudah mencapai derajat ma'rifat, enggak ada lagi batas halal haram gitu ya. Yang haram bagi dia halal. Di Bandung ada yang seperti itu? Di Tasik mah banyak, karena gudangnya tasawuf Tasik ya. Dari mulai torekat A, torekat B, wah banyak. Kalau di Bandung ada torekat, ada juga ya. Cuma saya kurang, karena waktu di Bandung belum terlalu sering mengikuti kajian dan pengajian. Kalau di Tasik karena sering banyak ditanya, ya jadi banyak. Jadi katanya kalau pemahaman kelompok seperti itu, torekat atau tasawuf, ma'rifat itu adalah sebuah manzilah ya, sebuah tingkatan. Kita ini kategorinya masih syariat gitu ya. Kita masih wajib menjelaskan syariat Islam yang dohir, masih wajib sholat, masih wajib saum. Nah, kalau sudah ma'rifat enggak itu. Sholatnya cukup ingat, kan tujuan sholat itu ingat. Kalau sudah ingat ya sudah, enggak usah sholat gitu ya. Yang halal ya sudah jelas halal itu. Yang haram jadi halal. Bahkan di satu kelompok di Tasik itu ada yang menyalahartikan ayat lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibun, dengan apa? Mensodakohkan istrinya kepada sang kiai, sang guru ya. Waduh, mantap gitu ya. Menyalahgunakan ayat. Loh kok bisa ya? Ya itu udah ma'rifat. Jadi sudah enggak ada lagi garis demarkasi antara halal dan haram, sudah aja halal semuanya. Waduh. Ini orang-orang yang muflis ya, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tertipu. Berarti kalau begitu, semakin orang itu ma'rifat kepada Allah, maka semakin bejat gitu ya. Dan semakin tidak taat. Semakin dia tidak perlu sholat, khomer ya diminum, nyanyian dia dengarkan, zina dikatakan sodakoh tadi. Zina itu Pak, sampai terkuak beberapa bulan yang lalu. Udah sempat di, akan di apa? Nah, sudah nama di ontrog gitu ya. Apa di ontrog gitu ya? Digerebek betul. Digerebek oleh massa. Kebetulan pesantrennya dekat di jalan utama, jalan provinsi. Itu sampai dijaga polisi. Ada yang mengklaim bahwa guru besarnya itu adalah titisannya ini nabi begitu ya. Wah, sudah ma'rifat itu. Kalau kita mengatakan oh itu salah, Anda belum ma'rifat ya. Masih antum mah salatnya heula cing rajin gitu ya. Masih syariat, masih S1 mungkin ya. Kalau ma'rifat sudah profesor gitu. Mungkin ya kalau dalam ilmu mereka. Lain hanya dengan ma'rifat yang tadi dikatakan Ibnu Qayyim, bahwa orang yang ma'rifat itu justru harus semakin mengenal batas halal dan haram. Mana perintah Allah, mana larangannya. Maka orang yang paling ma'rifat itu sesungguhnya adalah orang yang paham masalah ini. Mana yang halal, mana yang haram. Bukan semakin membabat syariat. Atau berkeyakinan, itu kan saya sudah dapat ini, bisikan. Bisikan seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika datang sosok cahaya gitu ya. Abdul Qadir, udah kamu mah katanya. Sudah sukses. Tidak wajib lagi yang wajib, yang haram boleh di apa dikerjakan. Kalau kita gimana Pak? Lagi sholat malam, tahajud, tiba-tiba datang cahaya seperti itu membisiki hati kita. Atau ya. Senang atau tidak? Weh, alhamdulillah. Kalau orang yang gak punya ilmu, tertipu Pak. Waduh, saya sudah ma'rifat ini ya. Mantap ini. Sholat 5 waktu sudah tidak wajib lagi bagi saya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir langsung mengambil sendalnya ya, dilempar. Idhab anta ya syaitan. Ini siapa gitu ya. Pergilah kau wahai syaitan. kata syaitan, aku ini sudah menipu banyak sekalian ahli ibadah dengan cara seperti ini. Rajin ibadah gak punya ilmu, gampang tertipunya. Nah, ini Pak, orang yang makrifatnya menjadi mikung, kata orang Sunda. Mikung itu belok dari jalan Siratul Mustaqim, itu makrifatnya makrifat kajajaden gitu ya. Makrifat kacing calang gitu ya. Bukan makrifat yang sejati. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim, makrifatullah itu cakupannya adalah ma'rifatu wa'dillahi wa wa'idi. Mengenal janji-janji dan ancaman-ancaman Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sempurnalah orang bermakrifat kepada Allah jika menyempurnakan lima sisi yang tadi. Rububiyahnya dikenal, uluhiyahnya, nama dan sifatnya, larangan perintahnya, terakhir adalah janji dan ancaman-ancamannya. Nah itu ikhwah sekalian, wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara bentuk hak Allah Subhanahu wa taala yang beredar dari kata tadi, ibadah kepada Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Sesungguhnya masih banyak kalau kita rinci lagi. Bersyukur kepada Allah adalah hak Allah, tapi bagian daripada ibadah. Cinta kepadanya, takut kepadanya, roja kepadanya, itu semua adalah hak Allah atas kita. Yang intinya semua kembali kepada ibadah itu sendiri. Saya memberikan dua contoh ini sebagai misal saja daripada cakupan-cakupan apa yang termasuk ke dalam ibadah. Kembali ke awal tadi, bahwa hak itu ada yang sifatnya akidah, ada yang syariah. Kalau mengenal Allah dengan rububiyahnya, asma wa sifatnya itu akidah atau syariah? Akidah. Kalau makrifat uluhiyahnya? Syariah ya. Makrifat kepada awamir wa nawahinya? Syariat juga. Meskipun keduanya tidak boleh dipisahkan, harus senantiasa bersatu antara akidah dan syariah. Karena tidak mungkin dipisahkan. Orang yang sholat tanpa mengimani wajibnya sholat, bagaimana sholatnya? Batal. Dia sholat, tapi gak wajib. Saya gak iman sholat itu wajib. Tapi saya wajib sholat. Tapi saya sholat gitu. Ini sama aja dengan orang yang tidak sholat gitu ya. Nah, baik, itulah sekelumit, sesingkat-singkatnya mengenai hak Allah Subhanahu wa taala, dan bisa ikhwah menyempurnakan tentang masalah ini dari kitab-kitab yang lain. Intinya bahwa ibadah merupakan hak Allah yang terbesar, kewajiban yang paling utama dan kewajiban yang paling akhir. Kewajiban paling utama dari ayat tadi, surat An-Nisa ayat 36. Ayat terakhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, atau ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kewajiban yang pertama, terakhir, paling besar, keadilan yang paling besar, dan hak Allah yang paling besar. Kita beralih kepada hak yang kedua. Kata Syekh, al-haqqu tsani huwa haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pertanyaan awal. Kalau kita merenungkan, mengapa kita harus menunaikan hak Rasulullah? Ya karena jasa beliau kepada kita itu besar sekali. Jihad beliau, dakwah beliau, itulah yang menjadikan sebab keselamatan kita. Kita itu wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tua gara-gara apa? Karena orang tua itu punya jasa yang besar kepada kita. Betul tidak? Betul. Meskipun tidak semua orang tua menggabungkan menunaikan hak yang sifatnya agama dan sifatnya duniawi. Untuk perkara duniawi saja, misalkan orang tua karena dulu pernah menyekolahkan, pernah ngasih makan, ngasih uang jajan, kita wajib berbakti kepadanya. Gitu ya. Apalagi kalau orang tua itu menggabungkan menunaikan hak agamanya, dinnya, maka kewajibannya semakin bertambah besar. Terlihat daripada Rasulullah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngasih makan sama kita? Pernah? Tidak ya. Ngasih uang? Kapan ketemu juga enggak ya. Tapi jasa beliau itu mengalahkan jasanya orang tua kita yang ngasih kepada kita hak-hak yang sifatnya duniawi. Hak dini, siratal mustaqim, hidayah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita pada jalan yang lurus, itu jasanya lebih besar daripada jasa orang tua kita kepada kita. Maka setelah hak Allah ditempatkan yang terbesar setelahnya adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun banyak. Di buku saya ada sampai berapa ini? 10 hak Rasulullah. Singkat saja poin-poinnya. Dalilnya dicari sendiri ya, gitu. Baik. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan, jelas yang pertama adalah beriman kepadanya. Sama seperti ketika kita menjelaskan hak Allah. Beriman bahwa beliau itu Rasulullah, nabinya, nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, nabi yang amanah, yang telah menjelaskan dinul Islam ini secara sempurna kepada manusia, tidak berkhianat atau ada satu ajaran Islam yang disembunyikan gitu ya. Karena sebagian tadi kelompok besar Tasikmalaya itu ada kiblatnya tasawuf, itu katanya mereka punya, mengakui bahwa Rasul itu pernah mengajarkan ilmu-ilmu khusus gitu ya kepada sebagian sahabatnya. Ini adalah dusta. Bagaimana bisa Rasul ini memberikan apa, ilmu-ilmu rahasia kepada sebagian orang, padahal beliau seorang Rasul yang diperintahkan untuk tablighu risalah, untuk menyampaikan risalah kepada rahmatan lil alamin, kepada alam, kepada manusia dan jin secara keseluruhan. Baik, itu yang pertama. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an tentang masalah ini. Di antaranya surat Al-Fath ayat 8 dan 9 atau surat Al-Munafiqun ayat yang pertama. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruh. Ini yang pertama. Yang kedua, hak beliau sallallahu alaihi wasallam atas kita, dan ini adalah sebesar-besar hak beliau, adalah al-mutaba'atulahu, adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Mengikuti sunnahnya. Dan ini sekali lagi adalah sebesar-besar hak beliau. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi secara singkat mengenai mutabah ini mengungkapkan dalam 3 ungkapan. Kata beliau bahwa min ma'ani, bahwa di antara makna iman kepada Rasulullah itu adalah, atau makna mutaba'ah kepada Rasul itu adalah tasdikuhu fima ahbar, membenarkan khobar-khobar yang diberitakan oleh Rasulullah, baik khobarnya madiyah atau mustaqbalah. Khobar yang al-akhbar al-madiyah, berita-berita yang telah lalu, kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, termasuk apa yang dikhabarkan mustakbal pada kehidupan yang akan datang, tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tentang alam barzah, mahsyar, dan seterusnya, sorga gitu, surga itu ada pasar gitu ya. Kita bagaimana itu? Percaya enggak? Di surga itu ada pasar ya. Kemudian ada apa? Ada sungai susu begitu. Wah, luar biasa ya. Matahari itu kalau malam tiba pergi ke arasy dan bersujud di hadapan Allah. Itu khabar dari Nabi. Kita iman, Pak. Logika kita masuk enggak? Enggak. Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kita beriman? Beriman. Secara logika? Tidak. Iya, di kita sepertiga malam, di belahan dunia lain? Kan gitu ya. Nah. Baik. Kita berbicara tentang hak Allah itu, tidak perlu ada tamsil kepada makhluknya. Yang kedua, masih dalam poin mutabah itu adalah ta'atuhu fi ma amar. Ini mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dari yang diperintahkannya. Tentu fattaqullaha mastata'tum ya. Fa'tu minhu mastata'tum. Dan yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazzazar. Meninggalkan atau menjauhi segala yang dilarang, termasuk yang diwanti-wanti oleh Nabi, diberikan peringatan seperti jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, jangan sholat di kuburan ya. Walaupun tidak, hukumnya tidak semua syirik, tapi bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Baik, dan yang terakhir dari mutabah itu, wa an la yu'badullahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariatnya. Itu cakupan mutabah yang menjadi hak kita kepada Nabi. Dan mutabah kepada Nabi ini adalah al-asal ya, asal di dalam syariat Islam ini. Kita semua dituntut mutabah kepada semua ibadah Nabi kecuali yang menjadi kekhususan bagi Nabi ya. Sudah jelas ini. Seperti dalam masalah sodakoh, Nabi Muhammad dan keluarganya boleh menerima sodakoh? Tidak. Bagi kita boleh? Boleh. Sholat malam tahajud bagi Nabi apa hukumnya? Wajib. Bagi umatnya? Sunnah. Maaf, saya ucapkan maaf dulu. Untuk syariat poligami, ta'adud, Nabi Muhammad boleh lebih dari berapa? Lebih dari 4 ya. Umatnya? Iya, mesti tidak boleh lebih dari 4. Nabi Muhammad menikah boleh tanpa mahram, tanpa mahram. Tanpa apa? Tanpa wali. Kemudian tanpa mas kawin ya. Subutun nikah bil hibah. Dengan hibah seorang wanita datang kepada Nabi, saya memberikan diri saya, menghibahkan jadi istrinya. Kita bisa enggak? Enggak bisa. Itulah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tentang masalah wajibnya ittiba, wah sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi umdah yang paling pokok tentang wajibnya mutabah pasti ikhwah sudah tahu hadisnya atau ayatnya. Surat Ali Imran ayat 30 itu ya, yang berbunyi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sengaja di dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi tentang masalah mutabah ini, beliau membawakan ayat ini karena ada sebuah nukilan dari seorang tabi'in, Hasan Basri ya, yang mengatakan bahwa surat Ali Imran ayat 31 ini dikenal dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Nabi. Di kita ada yang cinta kepada Nabi, menamakan cinta Rasul. Yang dilakukannya apa? Bernyanyi. Ada yang mengadakan upacara dalam memperingati kelahirannya. Itu cinta bukan? Nah, kan perlu ada tesnya ya. Cing, apa sih? Coba gitu ya. Nih, betul enggak nih? Mana ujiannya? Ini ayatnya. Kamu cinta kepada Nabi? Iya, saya juga cinta. Cinta saya kepada Nabi misalnya dengan mempelajari syariatnya, sunahnya. Kalau saya, salawatan. Dengan yang tadi itu, dengan salawat-salawat yang pakai musik. Itu juga saya cinta kepada Nabi itu. Nah, sama-sama cinta dua-duanya harus dibuktikan. Mana yang benar, mana yang tidak. Ini ujiannya pakai ayat ini. Apa? Fattabi'uni. Mutaba'ahlah. Itu cinta, ujian kecintaan kita kepada Nabi. Maka walaupun kita enggak nyanyi-nyanyi dengan solawat yang panjang-panjang, dan panjang-panjang betul ya, solawatnya itu panjang-panjang sehingga sempurna menjadi sebuah lagu gitu. Coba kalau yang tasyahud awal itu, tasyahud dinyanyikan, panjang enggak kira-kira? Enggak, apalagi yang sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Makanya membuka peluang kepada hal yang lebih parah lagi. Maka solawat sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah cinta yang sejati. Tapi kalau Anda bersolawat dengan solawat yang tidak ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mah cintanya cinta yang tadi itu kacing calangan gitu ya. Cintanya yang tidak sejati, cinta palsu gitu. Cintanya menurut Anda bukan menurut Allah dan Rasulnya. Nah, itu bahaya. Nah, itulah syarat atau hak yang ketiga, mutaba'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu adalah mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mal wal walid wal walad wan nasi ajmain. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu setelah mencintai Allah, dan mendahulukan kecintaan kepada keduanya melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta, kepada usaha yang kita niagakan tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman hanya para ulama al-muhaddithun berbeda pendapat apakah tidak sempurna atau tidak sah. Yang zahir tidak sah. Tidak sah keimanan seseorang sebelum kecintaan beliau kepada Nabi itu melebihi daripada cinta kepada anak, kepada orang tua, anak dan manusia secara keseluruhan. Nah, yang kelima, takdimu qawlihi sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin minan nas kainan man kana. Mendahulukan kalam Rasulullah, sabda Rasulullah daripada ucapan manusia siapapun itu. Rasul mengatakan halal, ada manusia mengatakan haram. Jangan berpaling kepada manusia itu. Terlebih manusia mahal lagi ya. Manusia itu tidak maksum lain hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang misalkan ini minum ya, minum. Kan kalau di restoran-restoran apa? Yang sudah kelas internasional kan makanya pakai tangan apa itu? Tangan kiri ya. Kita makan pakai tangan kanan. Pakai tangan lagi gini. Sunnah Nabi ini, pakai jari. Wah, astagfirullah gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, "Wah, Anda tidak beradab gitu ya." Kita bagaimana? Jangan salah gitu ya. Ini sunnah Rasulullah. Itu bukan sunnah Rasul. Ya yang wajar-wajar aja ya, makanya kalau makan roti gitu, kalau makan sayur mah ada Susah makanya juga. Ya, jangan berpaling. Saya pernah ketemu seorang praktisi kesehatan di Tasikmalaya yang dia mengomentari tentang hijama, tentang berbekam. Wah, katanya mana bisa itu berbekam begini gitu ya. Bagaimana sikap kita? Jangan berpaling kepada dia. Rasul telah menjelaskan asyifa'u fi thalathah, ya, bahwa pengobatan itu dalam tiga hal, diantaranya dengan hijama. Nah, inilah mendahulukan sabda ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan siapapun dalam masalah apapun. Dan ini biasanya menjadi ihtijajnya jahiliyah. Ada sebuah kitab berjudul Manhaj Talaqi Ahli Sunnah. Itu diantara ciri khasnya yang bukan ahli sunnah gitu ya. Senantiasa berihtijaj dengan apa? Dengan aro, dengan pendapat siapa? Gurunya, pendapat syekhnya. Meskipun telah jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sikap tersebut mendahulukan pendapat selain Rasulullah itu telah meniadakan satu hak beliau atas kita. Jadi mereka yang asik masuk dalam kebidahan itu adalah orang yang paling tidak mengerti kepada hak Rasulullah, orang yang paling menghilangkan hak Rasulullah. Maka pantas ya kalau dia sudah mengetahui bahwa itu kebidahan, kemudian masih memaksakan diri, di kelak yaumul akhir kan diusir oleh Nabi. Sana, sana lu, sana gitu ya. Siapa lu gitu ya? Ngaku-ngaku aja, tapi ternyata perbuatannya, kalamnya itu jauh daripada sunnah beliau. Dan semoga Allah melindungi kita dari hal seperti itu. Dalilnya jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, ikhwan dan akhwat sekalian, ini pelajaran sangat penting. Jadi kalau pernah saya sampaikan di sini dulu ya, bahwa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan ayat yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari kita. Bukan berarti ayat yang lain boleh diabaikan, tidak, tapi ini ada ekstranya. Kalau mungkin yang lain perhatiannya 10, ini 10,5 gitu, 10,5 dikit. Karena ini merupakan tuntutan keimanan, lawazim al-iman. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Janganlah mendahului Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan sesuatu, dalam mengharamkan sesuatu, dalam mensyariatkan sesuatu. Karena dikhawatirkan mendahului Allah dan Rasulnya itu menghilangkan lawazim keimanan dan terjatuh ke dalam syirik tasyrik nantinya. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Sampai jam berapa biasanya? 10:30. 10 menit lagi. Sisanya di-PR-kan. Yang ketujuh, keenam. Mengagungkan ta'dhimuhu wa tawqiruh. Mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Fath ayat 8 dan 9 yang tadi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu, agar kalian tu'azziruhu, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, wa tuwaqqiruhu, dan mengihtirom, sama sebetulnya maknanya, ta'zir dan taukir, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali lagi, ta'zir kita, taukir kita kepada Rasulullah ini harus dengan cara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita bersyahadat dalam sholat kita, ketika bersaksi kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti di situ ada koridor kita di dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Koridor kita mengagungkan Rasulullah adalah beliau seorang rasul, tapi jangan lupa beliau juga seorang hamba. Tegasnya, abdun fala yu'bad, rasulun fala yu'sa. Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang sama beribadah seperti kita, hanya beda kualitas dan kuantitasnya. Tetapi tidak boleh diibadahi. Sebagian juhala mengatakan ziarah, datang ke kuburan Nabi, mencium-cium kuburannya, kemudian apa? Mengulas-ngulas. Itu merupakan katanya pengagungan kepada Nabi. Apa betul seperti itu? Tidak. Pengagungan dan pemuliaan kita kepada Rasul pun harus berbasis tadi, abduhu. Rasul seorang hamba, dia tidak boleh diibadahi, tidak boleh kita bertawasul kepadanya. Meskipun beliau punya kedudukan, tapi beliau adalah al-mayyit, yang telah meninggal dunia. Tidak boleh bertawasul kepadanya, memanggil-manggil namanya untuk menghilangkan kesulitan kita. Ini adalah bukan mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Kita ingat di awal bahwa makna adil itu adalah tanzilu ar-rajul fi manzilatih, gitu ya. Menempatkan seseorang di dalam manzilahnya. Betul, Rasulullah seorang rasul yang mulia, memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan. Tapi jangan lupa, beliau juga seorang hamba yang harus senantiasa diyakini, sehingga tidak menerabas bentuk pengagungannya itu kepada sikap tadi, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan beliau. Rasul juga pernah berkata kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian wahai para sahabat untuk menyanjungku berlebih-lebihan, memuliakanku berlebih-lebihan, sebagaimana orang Nasara memuliakan, mengagungkan, memuji Isa bin Maryam. Itulah kaidah yang paling mendasar di dalam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara cepat selanjutnya yang ketujuh adalah as-salatu alaihi. Bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disinggung sedikit. Bersolawat kepada Nabi dengan solawat yang beliau contohkan. Bukan dengan gaya bebas gitu ya. Ya. Yang penting solawat ini ya. Ya kalau begitu apa tujuannya Rasul diutus oleh Allah ya? Kalau manusia itu bisa bebas dalam beribadah. Kalau sholat kumaha anjeun gitu. Nyesoknya sholawat terserah kamu gitu. Enggak. Sholat juga enggak kumaha kita ya. Sholat ada waktunya, ada jumlah rokaatnya, ada bacaannya. Sama dengan sholawat pun. Adzan semuanya. Karena tugas Rasul ya itu tadi. Membimbing kita, mengarahkan kita. Enggak bebas, terserah kita. Hirup urang kumaha urang gitu ya. Enggak bisa. Ini agama. Agama Allah yang punya. Tidak boleh kita beribadah sesuai dengan keinginan kita. Yang selanjutnya, yang kedelapan, ad-difa'u an syari'atih au ad-difa'u an sunnatihi. Membela sunnahnya. Membela, termasuk mungkin di dalamnya asyagfu bima'rifati sunnatihi. Ad-difa'u an sunnatihi wasyagfu bima'rifati sunnatihi. Kita membela sunnahnya termasuk bersemangat untuk mempelajari sunnah beliau. Alhamdulillah ya. Saat ini kita diberikan kemudahan untuk bermajelis di masjid ini. Tentu pendorongnya adalah ini diantaranya. Kita bersemangat. Lihat semangatnya para sahabat. Zaman dulu belum ada angkot ya. Belum ada motor. Seorang sahabat mencari sebuah hadis, melakukan perjalanan 30 hari. Satu hadis saja. Wah, subhanallah. Ada ayah dan anak berjalan mencari hadis. Tiba-tiba ada saudaranya nawarin tumpangan. Ayo tumpang aja. Gak mau katanya. Saya gak mau numpang. Pokoknya saya harus mencari hadis dengan berkorban. Jalan kaki pak. Masya Allah. Kalau kita gimana? Ketemu orang di jalan. Ayo sekalian. Ya kita mah memperhatikan maslahat dan madarat aja gitu ya. Maslahatnya lebih besar kalau ditumpangin gitu. Kalau sahabat dulu ya, saking apanya itu, saking bermujahadahnya, sampai ada yang seperti itu. Para ikhwah bisa melihat risalah berjudul Warasatul Anbiya ya. Sebuah kitab menjelaskan tentang riwayat-riwayat para ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Wah luar biasa. Saya juga jauh sekali ya. Wah Masya Allah, pantas aja kita mengenal Imam Bukhari, bagaimana hafalannya. Ternyata kalau modal hafalan mah sama ya. Mungkin gitu. Hanya mungkin kesungguhannya. Ada seorang ulama di dalam kitab Warasatul Anbiya itu, ayah melarang anaknya, kamu gak boleh belajar apapun sebelum mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ya Masya Allah, saya gak ngirin kepala ini. Kapan belajarnya saya kalau begitu ya? Sampai seperti itu ikhwah sekalian. Kesungguhannya di dalam mengenal sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sekarang sudah ada radio, ada televisi, ada majalah, tentu harus semakin menambah semangat kita datang ke majelis-majelis taklim ya, bukan sebaliknya. Karena sebagian ada penyakit sekarang itu, ah, udah di rumah aja. Padahal enggak ada. Tidak ada fadilah untuk mujalasahnya, tidak ada dihafatnya malaikat, kemudian sakinahnya tidak ada. Kalau di rumah jarang yang ngantuk kan ya? Kalau nonton TV jarang yang ngantuk. Kalau di pengajian seperti ini biasanya ada yang ngantuk. Itu mungkin sakinah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang capek mah ustadznya ya. Kata guru saya gitu, Ustaz Abu Kota ada. Heran kata saya katanya. Yang ngaji itu yang capek, yang ngantuk harusnya ustadznya. Orang yang ngomong kok capek, yang ngantuk ya wajar. Ini kok mustaminya yang tidur katanya. Padahal mustami cuma dengerin aja. Oh begitu ya. Ya ternyata lebih berat yang mendengarkan daripada yang berbicara. Jarang ya pengajian tuh yang tidur tuh yang ceramahnya jarang ya. Jarang, hampir jarang sekali ya. Mungkin itulah diantara tanda sakinah. Tapi bukan itu sakinah sebetulnya. Itu nanti bahaya kalau seperti itu. Nanti ilmunya sepotong-sepotong atau bahkan salah tafsir, salah tangkap sehingga menimbulkan salah penafsiran dalam masalah agama. Baik ikhwah sekalian, azani Allah wa iyakum, ternyata baru dua ya dari 10 hak yang ada dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Tadi sudah saya sampaikan saja, para ikhwah boleh mencari kitabnya dengan judul yang akan saya ulangi tadi. Itu kitab risalah berjudul Al-Hukuk Da'at Ilaiha Al-Fitrah Wa Qararatha Asy-Syari'ah. Masih banyak, tapi insya Allah barangkali di kesempatan waktu kita kembali membahas bersama-sama tentang 10 hak ini. Sebetulnya ini nanti saya sampaikan sama Ustaz saja ya, Ustaz Abu Haidar atau Ustaz Iskandar jika beliau mengisi di sini. Ikhwah wa akhwati fillah azan ya Allah wa iyakum, mudah-mudahan singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk ikhwah sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari kehilafan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam perkataan. Bila perkataan saya ini salah, maka saya adalah yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.